قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وهي عيسى sesungguhnya aku yang akan mutawaffika, ya, yang akan mutawaffika, mutawaffika nanti kita jelaskan maknanya apa ya. Warafi'uka ilayya, dan yang akan mengangkatmu kepadaku. Nah, ini surah Ali Imran, ya, di ayat ke 55. Barrafa'allahu ilayhi, bahkan Allah yang mengangkatnya, mengangkat Isa itu kepadanya. Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'uh, kepadanya lah, kepada Allah lah, kalimat-kalimat yang tayyib akan yas'adu, so'ida yas'adu, ya, akan naik kepadanya. Wal amalus salih, demikian pula amal salih, yarfa'uh, akan tinggi naik kepadanya. Ini paham berarti antum ya, isbat sifat apa ini? Sifat, sifat ulu, irtifa, ya. Qala, ya Hamad ibn Nisar, halla ali ablugul asbab, asbab as-samawati, fa'attali'a ila ilahi Musa, wa inni la'adunnuhu kadiba. Ya. Mutawafika itu maknanya bukan mewafatkan, menyampaikan. Ya Haman, ini Fir'aun berkata. Ya Qala Fir'aun, berkata Fir'aun. Wahai Haman, Haman ini anteknya Fir'aun. Entah menterinya, perdana menterinya, walaupun siapanya. Pokoknya anteknya dia, kaki tangan. Tangan, tangan apa? Tangan kanan. Wahai Haman, ibnili sarha. Ya, bangunkanlah, buatkanlah untukku sorhan, ya, bangunan yang tinggi, menara. La'alli, supaya aku ablugul asbab, bisa mencapai asbab, sebab-sebab. Sebab-sebab apa? Asbab as-samawati, supaya aku bisa mencapai langit. Suruh bikin bangun yang tinggi supaya nyampe langit. Fa'at Tali'a ila ilahi Musa, supaya aku bisa melihat ketuhannya Musa, ketuhannya Musa. Wa inni la'adunnuhu kadiba, dan sungguh saya menduga Musa ini dusta. Berarti Musa ngasih kabar ke Fir'aun, Allah ada di atas langit. Fir'aun gak percaya. Aman, buktikan, bangun, bikin tuh bangunan yang tinggi supaya kita nyampe langit, ada gak? Dan aku menduga Musa itu berdusta. Siapa yang mengingkari, yang mengatakan dusta Allah di atas langit, udah ada salap, tanda kutip. Salapnya siapa? Fir'aun. Salapnya Fir'aun. Ya, ini dijelaskan ya oleh Ibnu Huzaimah ya di kitab beliau ya At-Tauhid, ya, membawakan ayat ini. Kemudian di kitab yang saya pegang ini, yaitu Ijtima'ul Juyus Al-Islamiyah ala Harbi Mu'attilah wal Jahmiyah, karangan Ibnu Qayyim juga dijelaskan, ya. Nah, ya. Kata Ibnu Qayyim, fakana Fir'aunu qad fahima an Musa alaihi salam annahu yusbitu ilahan fawqa as-sama'i. Nah, bahwa Fir'aun telah memahami, memahami Musa alaihissalam bahwa Musa menetapkan ilah itu di atas langit, ya. Wattahama Musa alaihissalam bil kadhibi bidzalik, tapi ini kata Ibnu Qayyim nih, tapi beli si Fir'aun ini menuduh dusta, menuduh Musa berdusta. Nah, ya, ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala terkait ayat ini. Ibnu Huzaimah juga pernah saya kutip waktu itu di sebuah tulisan ringan di medsos, ya, terkait perkataan Ibnu Huzaimah menafsirkan ayat ini. Wa qauluhu aamintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Ini juga surah Al-Mulk. Ya. Surah Al-Mulk ayat ke 16. Ya, Allah taala berfirman, aamintum, apakah kalian merasa aman, wahai manusia? Ya, merasa aman, man fis sama, apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di langit? Nah, siapa zat yang ada di langit yang kita mesti tidak boleh merasa aman darinya? Siapa? Hah? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Amin tu man fis sama. Nah. Ya. Ayakhsifa bikumul ardh fa hidayatamur. Yang dia akan yakhsif, menjungkir balikkan bumi. Fa hidayatamur, maka dengan tiba-tiba idanya itu ida fujaiyah. Bumi itu tamur, bergoncang, yuzalzal, tuzalzal. Ya. Am amintum man fis sama ayyursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Ataukah kalian merasa aman dari zat yang ada di langit yang akan mengirimkan hasiba, hasiba itu badai. Fasata'lamuna kaifa nadhir, maka kelak kalian akan mengetahui bagaimana nadir akibat mendustakan pemberi peringatan. Nah, ya, Ibnu Khuzaimah rahimahullah alaihi juga berbicara panjang lebar terkait ayat ini, di dua ayat ini, dan beliau mengisbatkan bahwasanya berdasarkan ayat ini Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Kalau Allah ada di mana-mana, amintum man fi kulli makan, gitu ayatnya. Ayursila alaikum hasiba, gitu. Kenapa mesti diisbat amin tuman fisama? Ayah sibabikumul arda faidahiyatamur. Kenapa amin tuman fikul dimakan? Amin tuman leisalahu makan. Itu harusnya, kan? Ya enggak? Taib. Man itu kan, man yang huruf apa man itu? Hah? Lah, mengusulah. Bimahal? Bimahalinas bin sebagai? Maf'ul? Maf'ul bih. Baik. Nah, dibaca berikutnya. Tafadhal Pak Adri. Wa qawlu ya Isa. Wanaiyatan wanaiyatan ala muaddidati. Naam. Juhudahu. Naam, ahsanta juhudahu. Barakallahu fik. Wa in karahum lidzalika. Masyaallah. Ta'ala Allahu amma yaquluna huwan kabira. Barakallahu fik. Fil ayatil ula yunadi Allahu rasulahu kalimatahu Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Di annahu mutawaffi fa'nya tasdid mutawaffihi waraf isim fa'il itu Pak Adri dabbara di sini maknanya hawala Qatlahu maf'ul bih, Pak. Bukan qatlahu. Kalau qatlahu fi'il madi. Nah, terus dhamiru fi qawlihi ilayya huwa dhamiru rabbi jalla sya'nu la yattaminu ghayru dhalika. Ghayra la yattaminu ghayru dhalika wa ta'wiluhu bi anna al-murada ila mahalli rahmati aw makani malaikati ila Nah, bagus Pak Adri ya. Tinggal sedikit lebih pelan-pelan lagi bacanya tadi. Mu'adilah, kenapa dibaca mutlak? Ghayra la yahtamil. Apa? Tidak ada kemungkinan. Ghayru apa ghayra? Kalau ghayru la yahtamil, selain itu tidak ada kemungkinan. Nah, tapi kalau La yahtamil ghayra, tidak ada kemungkinan selain itu. Paham sini Pak Adri? Nah, pelan-pelan sedikit. Ya, Allah Ta'ala berfirman, ya Isa inni mutawfika wa rafi'uka ilayya. Wahai Isa, sedunia aku yang akan menyampaikanmu dan akan mengangkatmu kepadaku. Ya. Mutawfika itu khabar inni. Ya. Isim fa'il. Wa rafi'uk is rafi' juga isim fa'il. Ya. Kata Syekh Al-Haras, hadil ayatu, maka ayat-ayat ini ayat ini datang muayyidatan. Apa i'rabnya muayyidah di sini? Ya, Mas Bowo. Apa i'rabnya muayyidah? Hal ya. Pasti dong. Hal. Naam hal. Sebagai muayyidah, sebagai penguat lima dalat alaihil ayatu sabiqah. Penguat dari ayat-ayat yang ditunjukkan sebelumnya, yaitu ayat-ayat Ar-Rahman wa 'ala arsy istawa, begitu kan? Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'ala al-'arsy. Itu ayat-ayat sebelumnya. Yaitu ayat-ayat sebelumnya berupa min 'uluwihi, berupa ketinggian Allah Ta'ala, wartifa'ihi, dan ya, sama ini irtifa', naiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala fawqal 'arsy, di atas 'arsy. Mubayinan. Ah, ini. Apa makna mubayinan? Muzaifah. Apa makna mubayinan? Lah. Itu bayyana yubayyinu. Nah, mubayinan enggak nyambung artinya. Mubayinan yang jauh terpisah lil khalqi, dari makhluknya. Kalau antum terjemahkan, ya Allah di atas arsnya menjelaskan lil khalqi, bagi makhluknya gitu. Mubayinan bain. Hah? Mubayinan simfa'il. Ya, hal juga i'rabnya. Dalam rang jauh dari makhluknya. Ya, wa na'iyah. Na'iyah ini maktuf kepada mubayin. Ya, wa na'iyatan. Ya, ini na'iyah. Na'iyah itu dalam fikih jenazah, ya, Kitabul Janais, na'iyah, ada namanya na'iyah. Apa itu na'iyah? Na'iyah ada yang boleh, ada yang enggak boleh. Ma hukmun na'iyah fil masjid? Apa na'iyah di masjid? Mengumumkan kematian. Berarti na'iyatan sebagai pengumuman kematian. Alal mu'atilah, bagi kalangan mu'atilah. Nah, jadi ayat-ayat ini, ayat sebelumnya ini seolah yang menghardik kaum mu'atilah. Ini sebagai pengumuman kematian atas ya, dakwaan mereka, atas bid'ah mereka, ayat-ayat ini. Sebagai na'iyatan. Ini balagoh dari Syekh Al-Haras. Apa maksudnya pengumuman kematian? Sebagai hujah yang membunuh ya, argumentasi mereka, bid'ah mereka. Ya, wa na'iyatan alal mu'atilati juhudahum. Apa irab juhudahum di sini, Draman? Maf'ul bih dari mana amilnya? Na'iyah. Sebagai pengumuman kematian atas apa? Juhudahum. Atas. Hah? Kenapa? Na'iyah isfa'il. Ya. Atas juhudahum. Atas penolakan mereka, pengingkaran mereka. Ya. Wa ingkarum, dan pengingkaran mereka. Didalik terkait ketinggian Allah. Naiknya Allah ke atas arsy. Nah. Ta'ala Allah amma yaqulun 'uluwan kabira. Ya, maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan 'uluwan kabira, dengan ketinggian yang sangat. Fa fil ayati ula, maka pada ayat yang pertama, yunadi Allahu rasulahu. Ya Allah menyeru kepada rasulnya, wa kalimatahu, dan kalimatnya. Ya. Isa bin Maryam, itu Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, biannahu mutawfihi, bahwasanya Allah yang akan menyampaikannya, wa rafi'uhu, yang akan mengangkatnya, ilaihi, kepadanya, hina dabbara al-yahudu qatlahu, ketika orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ya. Ayo orang-orang Kristen sendiri enggak menyadari bahwasanya yang membunuh Isa yang mereka klaim sebagai Yesus itu adalah Yahudi. Mereka menganggap itu adalah kerajaan Romawi. Ya, padahal yang membunuh adalah Yahudi. Di film-film Yesus terbunuh, selalu yang membunuh adalah ya, ajaran-ajaran paganisme, animisme. Kecuali satu. Ada film namanya apa ya, Jesus Christ. Pokoknya sutradaranya Mel Gibson. Mel Gibson. Hah? Nah, kalau Mel Gibson ini, beliau terkenal antisemit. Anti-Yahudi. Mel Gibson ini anti-Yahudi. Anti-Yahudi. Nasoro, tapi dia anti-Yahudi. Ya dia kalau lagi mabok, mulutnya kotor. Tapi yang dia cela-cela Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi. Gitu. Dia anti-Yahudi. Tapi Kristen, bukan Muslim. Kebencian dia terhadap Yahudi gak datengin pahala juga. Cuma minimal dia sadar ya atas kebejatan orang-orang Yahudi. Hitler kazalik Hitler. Hitler juga kan? Hitler anti Yahudi kan? Hah? Hitler lah, dia bangsa itu, Bavaria. Ah, Bavaria ya. Bavaria. Hah? Hah? Arya dari negeri Bavaria. Hah? Jerman. Jerman itu kalau tim bolanya julukannya The Bavarians. Ya. Kalau Inggris Lion King. Ya. Kalau Indonesia Garuda. Ya. Thailand apa Thailand? Gajah. Singoedan atau Singoedan? Arema ya, The Jack Pak Amin itu, Persitara, Rio, sama kayak Pak Adri, Persitara. Nah, apa itu? Mana sekarang? Nah, buat domir fikaulihi dan domir kata ganti pada firman Allah ilayya, inni mutawfika wa rafiuka ilayya kepadaku. Wa dhamiru rabbi jalla sya'nu itu adalah rabb dhamir Allah. La yahtamilu ghayra dhalik. Yang tidak ada kemungkinan selainnya selain Allah, itu Allah. Fa ta'wiluhu, maka mentakwilkan ayat ini seperti takwilnya Asy'ariyah Maturidiyah bi annal murada, bahwasanya maksud dari inni mutawfika wa rabbika ilayya ila mahalli rahmati katanya. Ilayya maksudnya akulah yang akan menyampaikanmu, yang akan mengangkatmu kepada tempat rahmatku katanya. Namanya diangkat, diangkat itu dari mana? Dari kiri ke kanan atau dari belakang ke depan? Dari mana diangkat? Dari atas ke bawah. Ya. Dari bawah ke atas. Oh, kan paham. Bukan dari kanan kiri kiri kanan, dari muter-muter gitu ya. Kan Allah di mana-mana kata muter-muter gitu kan. Dari bawah ke atas diangkat. Makanya Al-Qur'an itu nuzul. Allah yang menurunkan Qur'an, nazzala, ya kan? Allah yang menurunkan. Bukan, makanya diperingati lagi sama orang-orang. Malam nuzul turun Qur'an. Terus pagi perang Isra Mi'raj diperingati, dibacain ayat subhanalladzi asra bi abdihi. Ya. Isra Mi'raj. Kemana ya Isra Mi'raj? Hadirin sekalian. Pada peristiwa Isra Mi'raj, Nabi SAW diangkat sampai ke langit pertama, bertemu dengan malaikat ini, dengan nabi ini. Rangkaik lagi, angkat sampai langit kedua katanya. Sampai lagi ketiga, sampai langit ketujuh. Langit ketujuh Jibril enggak sanggup menembus Sidratul Muntaha. Kalau Jibril menembus, maka akan terbakar. Maka di sana Nabi SAW menghadap siapa? Allah. Menerima salat 50, turun korting jadi 50. Turun dulu, turun ketemu di malaikat sekian, ketemu Musa. Ya kan, ketemu Musa enggak sanggup. Naik lagi. Ya, naik lagi. Ajib ya. Pakai dalil tadi ya. Qadistawa bisrun alal iraqi min ghairi saifin aw damin mihraqi. Oh itu dalilnya kuat, kalah itu hadis semua. Allah musta'an. Ajib ya. Ya. Maka mentakwilkan, takwil maknanya adalah aku yang akan mengangkatmu kepadaku. Takwilnya ila mahalli rahmati, kepada tempat rahmatku. Au makani malaikati, atau tempat malaikatku. Ila akhir dari ucapan mereka yang lainnya, takwil mereka, la makna lahu. Gak ada maknanya. Ilaiya, kepadaku. Gitu. Siapa nih mutakalim di ayat ini? Malaikat? Iya. Malaikat. Ya Isa ini mutawafiq. Ya malaikat gitu. Nah. Maka domir ilayya. Berarti kembali ke. Nah ini ya. Allah Ustaz. Pahami ya ayat-ayat ini ya. Mana wajul istidlalnya, sisi pendalilannya. Tentang mengisbatan Allah di atas ars dan pembatalan atas klaim mereka dipahami semua. Ya. Lanjut berikutnya dibaca. Mas Bo dibaca. Baca Mas Bo. Mislu. Kalau misal ada alifnya, misalu gitu. Perhatikan mim, sa, lam. Itu antum bisa baca mislu, masala, musila, muslun. Ini mislu. Kenapa dommah mabni ala dom? Mabni ala fat fi'il madi. Ikhtalafa. Waqad ikhtalafa. Ikhtalafa itu fi'il. Enggak mungkin yang selainnya. Karena qad masuk ke fi'il. Wal fi'lu yu'rafu bi qad. Qad la yadkhul illa ala fi'il. Ya, enggak mungkin. Imma fi'il madi atau fi'il mudhari. Waqad ikhtulifa. Nah ini tadi yang tadi saya menunda untuk menerjemahkan makna mutawfi karena memang berselisih. Ya terus al-mauti. Nah nah, ya, sudah cukup dulu. Mana ini? Waqad ikhtulifa, telah diperselisihkan fil murad tentang makna atau maksud ayat mutawfi, tawfi, tawfi, tawfi al-madhkur fil ayat yang disebutkan di ayat tadi. Ya, ini mutawfi. Fahamalahu ba'duhum, sebagian mereka ulama alinahu membawanya atau menafsirkannya ke makna al-maut, alal maut, maut. Oh berarti Allah mematikan Isa. Gitu. Lah, bukan kayak gitu. Para ulama sepakat bahwasanya Isa belum mati. Ya, belum mati. Nanti Isa akan turun. Isa akan turun dan akan turun nanti kemudian baru dia wafat di bumi. Oleh karena itulah sahabat Nabi yang paling wafat siapa namanya? Sahabat Nabi yang paling terakhir wafat. Hah? Apa? Anas bin Malik. Siapa? Hah? Bukan. Siapa? Anas bin Malik. Allah maksir malam wa waladahu. Itu bukan. Siapa? Siapa? Abdul Samad. Siapa sahabat Nabi yang paling terakhir wafat? Siapa? Isa bin Maryam. Apa definisi sahabat? Berjumpa dengan Nabi. Berjumpa dengan Nabi enggak? Nah, ketika Isra Mi'raj di langit kesekian berjumpa dengan Nabi. Hah? Kenapa? Nabi plus sahabat Nabi. Kemudian Nabi Rasul lebih tinggi dari sahabat yang lain, lebih tinggi daripada Abu Bakar, Umar sekalipun. Tapi masuk kategori juga ke sahabat. Kemudian dia di atas langit, masih hidup. Masih hidup berdasarkan nas-nas yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Terkait terbunuhnya Dajjal, munculnya Mahdi bersama Isa. Jadi Isa turun. Isa turun bersama umat siapa? Umat Rasulullah. Disuruh jadi imam. Isa gak mau. Enggak. Serahkan ke Mahdi. Ya. Kemudian Isa seumur hidupnya belum menikah. Nanti di situ dia akan menikah. Ya. Jadi sahabat yang paling meninggal, yang paling telat meninggal adalah Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Kalau pakai definisi Ibnu Katsir, Ibnu Hajar dan banyak ulama, siapa itu sahabat yang berjumpa dengan Nabi. Nah. Ya. Ya, maka sebagiannya menafsirkan makna mutawafika adalah maut yang mematikan. Wal aktsarun, tapi mayoritas yang mengatakan ala annal murada bihi an-naum. Ya, yang dimaksud dengan mutawafika itu menidurkan. Makanya tidur itu akhul maut. An-naum akhul maut. Ya, ketika ditanya Rasulullah ahlul jannati naimun, apakah penduduk surga naimun au yanamun au kama qal, apakah penduduk surga itu tidur? La, enggak. Karena kenapa? Karena an-naum akhul maut. Karena namanya tidur saudaranya saudara mati, sementara di surga udah enggak ada lagi kematian. Ya enggak, nanti kan dipanggil penduduk surga, penduduk neraka, disembelih. Kambing dalam bentuk kambing kematian. Wahai penduduk surga, enggak ada lagi kematian selain ini, berbahagialah, gembira penduduk surga, penduduk neraka, sengsara enggak ada lagi kematian. Enggak ada lagi kematian. Makanya kalau doa sebelum tidur apa? Bismillahirrahmanirrahim. Amutu wahya. Aku mana? Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ya, kan? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita sebelumnya. Mematikan, mati tidur itu. Mati enggak? Ya? Mati akhul maut. Ya. Mati dalam artian tidur saudaranya kematian. Ya, bisa dipahami sini. Jadi mutawafika itu biasa. Maknanya menidurkan. Makna mati. Nah, walabdul mutawaffa, ya, lafad mutawaffa diwafatkan yusta'malu fihi, digunakan pada lafad naum. Ya, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, nih, ya. Walladhi yatawaffakum billayli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dialah Allah yang telah mewafatkan kamu di malam hari. Tiap malam kita dimatiin oleh Allah. Maknanya apa? Ditidurkan. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dan dialah Allah yang mengetahui apa yang kalian lakukan, yang kalian perlihatkan di ketika siang hari. Allah tahu keadaan kita di malam hari. Di malam hari Allah yang mewafatkan. Apa maknanya? Menidurkan. Ini tiap malam juga ini. Ya, mutawafika antum kalau ketemu aliran qadariyah, qadaniyah dari kalangan pengikut Mirza Ghulam Ahmad, Ahmadiyah, mereka berkeyakinan bahwasanya Allah telah Allah apa, Nabi Isa telah wafat. Atau dari kalangan ahli sunnah yang membaca kekeliruan Buya Hamka rahimahullah. Buya Hamka rahimahullah ta'ala di kitab beliau, Tafsir Al-Azhar, di tafsir ayat ini, beliau menguatkan pendapat Nabi Isa telah mati. Ya, ini ya, keliru ya Buya Hamka ya. Rahmatullah alaih, beliau keliru. Beliau menyangka bahwasanya Nabi Isa telah mati. Nah, ya. Lam yamut Isa alaihissalam. Sayahdur. Sayuqatil dajjal al-a'war. Baik. Berikutnya, tepat dibaca. Syekh Abdul Rahim. Wa minhum. Terus wa anna taqdira inni rafi'uka mutawfika na'am mumituka bukan mengangkat masa rufi'ah ahsan ayyan wa annahu sayanzilu qurba as-sa'ah qiyam as-sa'ah li sihhati al-hadisi nah ini hadis Bukhari Muslim dan yang lainnya ya. Hadis yang panjang. Ya. Bahwasanya Isa akan turun sebagai hakim yang adil, maka dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, ya, dan akan menegakkan hukum jizyah kepada setiap Nasrani. Ya, setiap Nasrani, orang-orang kafir akan ditegakkan jizyah. Peti bagi setiap kafir zimmi. Ini handphone siapa yang getar-getar ya? Ini handphone ini getar-getar. Ada telepon kali. Kayak memang begini. Nah. Terus? Ah, ini ya. Wa minhum man za'ama anna fil kalami taqdiman wa ta'khiran. Dan di antara mereka ada yang menyangka bahwasanya al-kalam pembahasan ini takdiman wa ta'khiran, didahulukan atau diakhirkan. Apa maknanya? Wa anna takdir, yaitu takdirnya inni rafi'uka mutawaffika. Jadi maknanya kan ayatnya inni mutawaffika wa rafi'uka. Bahwasanya firman Allah ini ditakdim dan ditakhir, maknanya inni rafi'uka wa mutawfika gitu. Kan susunan ayatnya ya Isa inni mutawfika wa rafi'uka. Kata para ulama maknanya dibalik, di takdim dan di takhir. Maknanya secara makna, maknanya apa? Inni rafi'uka wa mutawfika. Aku yang mengangkatmu dalam keadaan hidup dan akan mewafatkanmu. Nah. Wa taqdira, takdirnya inni rafi'uka wa mutawfika. Ai mumituka ba'da dzalik. Apa maknanya? Mumituka, aku yang akan mematikanmu ba'da dzalik, setelah itu. Wal haqqu, maka yang benar adalah annahu alaihi salam rufi'a hayyan. Bahwa beliau alaihi salam Isa rufi'a, diangkat dalam keadaan masih hidup. Wa annahu sayanzilu qurbas qiyamis sah. Dan bahwasanya beliau akan turun nanti menjelang hari kiamat. Lisihatil hadis dabi dalik, ya, berdasarkan hadis yang saya tentang hal tersebut, yang Isa akan dikatakan menghancurkan salib, kemudian yaqtul khinzir wa yadul jizyah, membunuh babi-babi. Ya, karena orang-orang Nasrani mengatasnamakan Isa membolehkan makan babi. Ini dusta, bodoh. Ya, Yahudi aja paham, di Taurat paham. Babi adalah haram. Babi adalah haram di Taurat. Babi haram. Makanya orang Yahudi enggak mau makan babi. Ya, hanya kaum dhalin, orang-orang Nasrani yang makan babi. Dan mereka mengatasnamakan Isa yang membolehkan babi. Segala yang ada di muka bumi ini makanlah semuanya. Iya, makanya ini kedustaan. Semua nabi mengharamkan babi. Ya, makanya nanti Isa akan membunuhi para babi-babi semua. Menghancurkan salib. Ini dusta, bahwasanya salib itu ide yang di apa namanya? Yang disalib pada beliau, yang wafat pada beliau, beliau dituhankan dalam bentuk salib. Beliau akan menghancurkan seluruh salib-salib. Vatikan itu nanti akan menghancurkan Isa alaihissalam. Vatikan itu nanti yang akan dihancurkan adalah, yang akan menghancurkan Vatikan adalah Isa. Karena di Vatikan itu penuh salib-salib. Akan dihancurkan oleh Isa. Nah. Ini geter-geter terus ya. Ada telepon kali. Baik, berikutnya. Ya. Abdurrahman. Bahwa sharihun al-kiramu kulla yawmin aqibah ya Rabbana nah ya. Adapun firman Allah ilai yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salih yarfa'uh, kepadanya lah akan naik kalimat-kalimat yang baik dan amal saleh. Ya, bahwa sharih, maka ayat ini sharih jelas juga fi su'udi aqwalil ibadi, itu tentang naiknya ucapan-ucapan hamba, kalimat-kalimat hamba akan naik kepada Allah, wa amalihim dan amal-amal saleh hamba. Ila Allah azza wajalla, kepada Allah azza wajalla. Yas'adu bihal kiramu al-katibuna kulla yawmin. Ya, akan naik ya dengan amal-amal soleh, dengan ucapan-ucapan hamba tersebut dibawa oleh siapa? Katibun. Siapa ini katibun? Al-kiram. Al-kiramu katibun, malaikat yang mulia. Ya, kiraman katibin. Gitu kan? Kulayon, setiap hari. Akibat sholatil asar, setelah sholat asar, akibat sholatil fajr, dan setelah sholat fajr. Sebagaimana dalam hadis sahih, sip-sipannya malaikat. Malaikat yang akan bertugas di siang hari datang di waktu subuh. Yang subuh naik membawa catatan amal. Kemudian yang di siang hari akan meninggalkannya di waktu sore hari. Yang di sore hari sampai malam hari datang asal. Terus jadi keduanya ini, dua sip-sipan ini niat. Masih ingatkah hadis tentang syahid, hadis lughah akalunil barogis, hadisnya apa itu? Ya ta'aqabuna fikum malaikatun billail, dan seterusnya ya ta'aqabuna fikum, ya ta'aqabuna fikum malaikatun, malaikat jamak ya ta'aqabun, sama kayak akaluni al barogis. Nah ya, kama jaa fil hadis, bagaimana datang dalam hadis, fa ya'ruju alladzina batu fiikum, maka ya'ruj naik itu alladzina batu fiikum, yang batu maknanya apa, batu bata mabit, yang bermalam di antara kalian. Fayas'aluhum rabbuhum, maka Rabb mereka akan bertanya kepada mereka, kepada malaikat. Wahuwa alamu, padahal Allah itu lebih tahu. Tapi tetap ditanya oleh Allah, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian meninggalkan hambaku, tatkala kalian ganti sip. Ganti sip. Fayaqulun, malaikat ini akan berkata, ya Rabbana atainahum wahum yusallun, wa taraknahum wahum yusallun. Wahai Rabb kami, kami datang kepada mereka, mereka sedang sholat. Dan kami tinggalkan mereka, mereka juga sedang sholat. Ini hadis Abu Hurairah, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, cukup deh ya. InsyaAllah. Nanti kita selesaikan esok. Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, masih di terkait istawa, ya, isbat sifat ulu, wal-irtifa, was-su'ud. Nah, subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.